Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita bersyukur pada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memilih kita, menjadikan kita sebagai kaum muslimin yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan agama Islam kepada diri kita, dan kita peluk dengan kuat-kuat agama ini. Ini karunia dari Allah yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti dina illa liman yuhib faman a'tahu allahu dina faqat ahabbah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jalla membagi-bagikan akhlak-akhlak di tengah-tengah kalian sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membagi-bagikan rezeki di tengah-tengah kalian. Ada orang yang akhlaknya baik, ada orang yang akhlaknya kurang baik. Sebagaimana Allah memberikan rezeki, ada orang yang rezekinya lapang, ada yang sempit. Itu semuanya Allah telah membagi-bagikannya. Allah telah memilih hamba-hambanya, sebagiannya diberi din, sebagiannya kurang dalam masalah agama, sebagiannya diberi rezeki yang lapang, sebagiannya kurang. Itu semuanya pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menetapkan dengan ilmunya, penuh dengan hikmah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah mengucapkan hal tersebut, Rasulullah mengatakan, wa innallaha yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia ini kepada orang-orang yang Allah cintai dan kepada orang-orang yang tidak Allah cintai. Dan Allah tidaklah memberikan agama ini kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Maka barang siapa yang telah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala agama ini, dia sebagai orang Islam, maka sungguh Allah telah mencintai dia. Maka saya katakan tadi, kita bersyukur kepada Allah yang Allah telah memilih kita sebagai kaum muslimin. Yang kata Rasulullah, orang yang diberi agama oleh Allah sehingga dia sebagai orang muslim, maka Allah telah mencintai dia. Semakin kuat keislaman seseorang, semakin cinta Allah kepadanya. Ingat, Allah memberikan dunia ini kepada siapa saja. Yang taat, yang tidak taat mendapatkan dunia. Jangan khawatir, dunia diberikan kepada siapapun. Karena dunia tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan suatu hal yang istimewa. Bukan sebagai tolak ukur kebaikan seseorang, bukan tolak ukur kemuliaan seseorang. Bukan tolak ukur kecintaan seseorang kepada Allah atau orang tersebut dicintai oleh Allah. Dunia bukan tolak ukur itu semuanya. Dunia diberikan kepada siapa saja. Yang dicintai oleh Allah, yang tidak dicintai dikasih dunia semuanya. Yang taat, yang durhaka pada Allah, dikasih dunia semuanya. Adapun agama ini, tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Maaf-maaf saja, orang yang tidak dicintai oleh Allah tidak akan diberi taufik oleh Allah dia beragama Islam. Allah tidak mencintai dia. Ini yang wajib kita syukuri. Maka barang siapa yang telah Allah beri agama ini sehingga dia sebagai seorang muslim, maka Allah telah mencintai dia. Kecintaan Allah kepada hambanya sesuai dengan kekuatan keislaman dia. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah jami'an, agama Islam yang dimaksud di sini adalah agama Islam yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Yang mana agama Islam ini yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sempurna. Allah tidaklah mewafatkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan agama ini sudah dalam keadaan sempurna. Rasulullah sebelum meninggal sekitar 80 hari beliau sebelum meninggal turun ayat yang memberitakan hal ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini aku telah sempurnakan agama bagi kalian. Agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menyatakan agama yang dibawa oleh Rasul itu sempurna adalah Allah yang menurunkan agama tersebut. Allah telah menyatakan, pada hari ini aku telah sempurnakan agama bagi kalian. Yani agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah sempurna. Allah yang menyatakan ini. Ini terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Artinya, kalau sudah Allah menyatakan agama ini telah sempurna, maka konsekuensinya kita sebagai umat Islam tidak boleh menambah agama yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditambah berarti agama Rasul enggak sempurna. Ada kekurangan berarti. Butuh pelengkap, berarti enggak sempurna. Ini konsekuensinya, tidak boleh ditambah. Ajaran Rasul enggak boleh ditambah. Nah, ini kan baik. Allah telah menetapkan bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasul ini telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian wahai umat Muhammad agama Islam ini telah sempurna. Jangan ditambah. Yang kedua, konsekuensinya jangan dikurangi. Wah, ini kayaknya enggak cocok. Jangan ya. Kalau dikurangi berarti agama tersebut tidak sempurna sehingga butuh revisi, dikurangi ya. Sehingga disempurnakan dengan dikurangi, jangan. Karena Allah telah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Konsekuensi yang ketiga, jangan dirubah-rubah agama ini ya. Sudah, syariat menyatakan begini, ya sudah, ikutin syarat tersebut. Jangan dirubah, karena itu agama yang sempurna, yang Allah sendiri menyatakannya dalam surat Al-Maidah tersebut. Jadi agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita melakukan penambahan padanya, tidak boleh kita melakukan pengurangan padanya, dan tidak boleh kita merubah-rubah apa yang telah ada dalam agama tersebut. Kalau dilakukan salah satu ini, berarti agama yang telah Allah katakan itu sempurna, berarti tidak sempurna. Kemudian Allah menyatakan berikutnya, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku, nikmat yang zahirah ataupun nikmat yang batinah. Sempurna sudah untuk umat Muhammad ini, lahir batin, terutama nikmat agama Islam ini. Kemudian yang berikutnya kata Allah, waraditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Yani Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan bahwasanya agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad ini, Allah ridho terhadap agama tersebut untuk kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah ridho terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka sikap kita sebagai seorang muslim harus ridho terhadap agama tersebut. Apa yang diperintahkan, ridho kita, kerjakan walaupun berat hati kita ya. Walaupun bertentangan dengan hawa nafsu kita. Karena Allah ridho dengan agama ini ya. Maka kita, hati kita harus berusaha untuk ridho terhadap agama ini. Berat menerimanya, tapi ini yang diridhoi oleh Allah. Maka lapangkan dada kita, meridhoi pula, menyukai juga tentang agama yang telah Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah agama yang mulia ini, agama Islam, agama yang sempurna, agama yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hendaklah kita ridho terhadap agama Islam ini. Ridho terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam ini. Syariat-syaratnya hendaklah kita ikuti. Hendaklah kita ridho. Walaupun hati kecil kita berat menerimanya, hendaklah bersikap lapang dada. Karena ini akan mengandung kebaikan. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu tentang agama ini, melainkan pasti mengandung manfaat. Dan tidaklah Allah melarang sesuatu dalam agama ini, melainkan pasti mengandung madharat. Seorang yang muslim harus punya keyakinan yang demikian. Kita sekali lagi bersyukur pada Allah yang telah Allah memilih kita sebagai kaum muslimin. Nikmat yang amat besar, disyukuri nikmat ini. Sebelum nikmat ini dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai kaum muslimin. Allah turunkan agamanya ini. Di antara bentuk kecintaan Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah turunkan kitabnya, Al-Quran, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena disitulah jalan yang akan bisa menyampaikan seorang itu menuju kebahagiaan di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Allah turunkan Al-Quran. Ini diantara bentuk kecintaan Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah turunkan Rasulnya yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang masalah Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Perhatikan, Toha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam litashqa, untuk membina kamu menjadi orang yang binasa, yang celaka. Tidak. Al-Quran ini tidak membuat seorang itu menjadi binasa, menjadi celaka. Justru sebaliknya. Al-Imam Qatadah menjelaskan tentang masalah ini, bahwasanya ma ja'alahu syiqaan, walakin ja'alahu rahmatan wa nuran wa dalilan ilal jannah. Kata Al-Imam Qatadah, Allah tidaklah menurunkan Al-Quran ini, Al-Quran itu tidaklah Allah jadikan sebagai sesuatu yang mencelakakan. Bahkan, akan tetapi, justru Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai rahmah, sebagai kasih sayang. Wa nuran, sebagai cahaya yang akan menerangi pemiliknya. Wa dalilan ilal jannah, yang akan menunjukkan, akan membawa seorang kepada jannah, yang mana jannah itu tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Al-Quran, yang mana Al-Quran ini Allah turunkan agar manusia ini menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Al-Qur'an tadi. Sekarang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, itu adalah rasul yang paling mulia. Manusia yang terbaik. Allah berfirman tentang rasulnya ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kalian, untuk kalian ikuti. Ini Allah yang menyatakan bahwasanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah, suri teladan yang baik dalam semua hal. Dalam masalah ibadah, Rasul orangnya yang kita contoh. Dalam muamalah, interaksi dengan manusia, Rasul orangnya yang paling berhak untuk dicontoh. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul berada di akhlak yang mulia. Dan dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Rasul, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana hulukuhul Qur'an. Akhlak Rasul adalah Al-Qur'an. Kalau kita ingin tahu penerapan Al-Qur'an, maka lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini menuntut bagi kita, seorang muslim dituntut bagi dirinya untuk mengenal, mempelajari kitabullah Al-Quran, dan mempelajari juga tentang syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadah, keteladanan Nabi dalam masalah muamalah, keteladanan Nabi dalam masalah akhlak, adab, keteladanan Nabi dalam tarbiyah, pendidikan, mendidik anak, mendidik keluarga, keteladanan Nabi dalam berumah tangga, keteladanan Nabi di dalam bertetangga, dan yang lain-lainnya, termasuk di dalam mengatur negara. Semuanya telah dijelaskan oleh Islam ini. Tidak ada satu kebaikan melainkan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan umatnya ini untuk melakukan kebaikan tersebut. Kita harus punya keyakinannya di dalam beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kebaikan melainkan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan umatnya ini untuk melakukannya. Dan tidak ada keburukan melainkan telah Rasulullah peringatkan umatnya ini untuk meninggalkannya. Jadi jangan sampai, oh enggak, ada satu kebaikan yang belum disampaikan oleh Nabi. Enggak ada. Semua kebaikan telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama ini sempurna ya. Semua kebaikan sudah dijelaskan dan diperintahkan umatnya untuk melakukannya. Semua keburukan sudah dijelaskan Rasulullah ya, dengan jelas, dengan gamblang ya, dan diperintahkan umatnya untuk meninggalkannya, berwaspada darinya. Ini yang harus kita yakin. Dan Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Alif Lam Mim dalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim dalikal kitab, inilah kitab Al-Quran maksudnya. La raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Dalam Al-Quran tidak ada sedikit pun keraguan. Artinya di dalam Al-Quran itu semuanya adalah ilmu yakin. Mengandung ilmu yang yakin, yang pasti. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan suatu, pasti janjinya itu terlaksana. Oleh karena itu, kita harus meyakini tentang Al-Quran ini, kebenaran Al-Quran. Apa yang diberitakan di dalam Al-Quran itu benar, tidak sedikit pun mengandung keraguan. La raiba fih. Ini Al-Quran. Maka kita sebagai seorang Muslim harus mempelajari Al-Quran. Karena berisi kebenaran semuanya dalam Al-Quran. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dan tentunya di dalam memahami Al-Quran ini jelas siapa yang membawanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus mempelajari sunnah-sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi. Yang dimaksud dengan sunnah Nabi yaitu asar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peninggalan-peninggalan Rasul, maksudnya apa? Ucapan Rasul, perbuatan Rasul, takrirat Rasul sallallahu alaihi wasallam, persetujuan-persetujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Rasul, kalau Rasulullah sudah mengatakan sesuatu pasti benar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau mengucapkan dari hawa nafsunya. Tidak. Rasulullah tidak mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya. Melainkan apa yang beliau ucapkan ini tidak lain adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi ucapan Rasul pasti benar. Bukan dari hawa nafsu beliau. Tetapi itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jangan ragu-ragu kita. Ini Al-Quran yang menyatakan demikian. Jangan sampai kita menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahaya. Hendaklah kita mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan Rasul itu adalah wahyu. Ini Allah yang menyatakan. Bukan dari hawa nafsu dia. Tapi ini adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan Rasul pasti benar. Demikian juga perbuatan-perbuatan Rasulnya. Itu adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah adalah syariat. Kecuali yang khusus bagi beliau. Ya. Ini yang harus kita perhatikan ya. Demikian juga takrirat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani para sahabat mengatakan sesuatu di hadapan Rasul, Rasulullah diam. Berarti Rasulullah menyepakatin hal tersebut. Seperti ucapan sahabat mengatakan di depan Rasul bahwasanya manusia terbaik setelah Rasul itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Maka karena sahabat ini mengatakan di depan Rasul dan Rasulullah tidak berkomentar, membiarkan, maka apa yang diucapkan oleh sahabat ini benar. Bahwasanya kita punya keyakinan manusia terbaik setelah para nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari mana? Dari ucapan sahabat yang diucapkan di tengah-tengah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita yakini. Demikian juga perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Rasul, di tengah-tengah Rasul ya. Rasulullah tidak berbicara, tidak melakukannya, tetapi Rasulullah membiarkan perbuatan sahabat tersebut di hadapan beliau. Maka itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun termasuk ajaran Nabi. Seperti apa misalnya ya? Seperti sahabat pernah suatu ketika sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sholat subuh. Selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian sahabat, ada seorang sahabat berdiri, kemudian sholat dua rakaat lagi. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya, ya, sholat subuh itu dua rakaat. Ya. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya tadi malam dikalahkan oleh ngantuk. Ya. Sehingga gak sempat sholat sunnah subuh. Ya. Gak sempat sholat sunnah subuh. Kemudian dia sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh, dia mengkodok sholat sunnah subuh. Dilakukan. Dan Rasulullah tidak berkomentar apa-apa. Ya. Maka berarti itu sunnah Nabi SAW. Ya. Bagi orang yang sholat sunnah subuh, ya, kemudian suatu ketika dia misalkan terkalahkan oleh kantuknya, ya, sholat subuh, maka tidaklah dia mengkodok sholat sunnah subuh tersebut. Ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud sunnah Nabi adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sebagai seorang muslim maka hendaklah kita berpegang teguh dengan kitabullah. Karena itu huda, petunjuk yang Allah mengatakan dalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan hudal lin nas, sebagai petunjuk bagi manusia. Memang Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi kaum muslimin, bagi manusia semuanya. Petunjuk bagi orang kafir harus mengikuti Al-Qur'an kalau ingin bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Dia petunjuk yang mengandung kemaslahatan di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Tetapi kenapa di sini kok ditentukan hanya orang-orang muttaqin saja? Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Karena ketakwaan itulah yang akan bisa menerima petunjuk tersebut. Adapun orang-orang yang tidak bertakwa sulit untuk menerima petunjuk. Sehingga Allah khususkan di sini hudal lil muttaqin. Pada hakikatnya Al-Qur'an ini petunjuk bagi manusia semuanya. Yang ingin keselamatan di dunia dan di akhirat ikuti Al-Qur'an. Tapi disebutkan al-muttaqin karena yang siap mengikuti petunjuk itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan itulah sebagai sebab seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan bisa menjalankan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketakwaan pun juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang bertakwalah yang akan bisa mengambil manfaat dari Al-Quran ini, yang dia menjalankan perintah-perintahnya, perintah Allah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani rakumah jami'an, kita sebagai seorang muslim hendaklah berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 36, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Kata Allah, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Kata Allah, tidak pantas bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun wanita, apabila Allah dan Rasulnya, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan, akan ada bagi dia pilihan dari urusan mereka ini. Tidak pantas bagi orang mukmin, baik laki-laki ataupun wanita, apabila Allah telah menetapkan suatu urusan, ada pilihan bagi mereka tentang urusan tersebut. Allah telah menetapkan suatu urusan dalam Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan urusan dalam sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya. Tidak pantas bagi seorang mukmin yang ngaku beriman, dia memilih urusan yang lainnya, tidak mau mengikuti urusan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ingat, tidak boleh dilepaskan antara kitabullah dan sunnah Nabi. Sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi itu adalah penjelas Al-Quran. Ajaran Nabi SAW yang akan merinci sesuatu yang umum. Ini sunnah Nabi. Misal kita pelajari dalam Al-Quran, baca dari awal sampai akhir, tentang masalah sholat misalkan. Yang ada perintah sholat, aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Bagaimana cara menegakkan sholat? Tidak dijelaskan secara rinci di situ. Ya. Tapi Allah telah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik untuk kalian ikuti. Masalah ibadah, masalah salat, Rasul orangnya yang perlu kita contoh. Di dalam Al-Qur'an tidak ada salat subuh berapa rakaat, tidak dijelaskan. Tata caranya secara detail tidak dijelaskan. Itu dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam syariat Nabi, dalam ajaran-ajaran Nabi, dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak boleh dipisahkan antara Al-Quran dengan As-Sunnah. Harus kita berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terlalu banyak dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul. Dengan kalimat ati'ullah wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Taati Allah, yaitu taatilah kitab Al-Quran yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran ini. Taati itu semuanya. Perintah, kerjakan. Kalau ada larangan, tinggalkan. Waatiur Rasul, sunnah-sunnah Nabi, taati. Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Dalam Al-Quran, banyak ya yang memerintahkan kita ini mengikuti Rasul ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian betul-betul mencintai Allah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang mengaku dirinya cinta pada Allah, Katakan kepada mereka, orang-orang yang ngaku-ngaku cinta pada Allah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yani ikutilah Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau orang itu cinta pada Allah, dia harus mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada orang ngaku-ngaku dia cinta kepada Allah, tapi tidak mau mengikuti syarat Nabi Muhammad, cintanya bohong. Tidak jujur dia. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, orang yang cinta pada Allah, dia pasti mengikuti syarat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang mengaku cinta pada Allah, tetapi tidak mau mengikuti syarat Nabi Muhammad, bohong cintanya. Karena tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di dalam surat An-Nur ayat 51 sampai 52, Allah menyatakan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman apabila diseru kepada Allah, diseru untuk berpegang teguh dengan kitabullah, diseru kepada agama Allah, wa rasulih, ya, diseru kepada rasulnya untuk mengikuti sunnah nabinya, liyahkuma bainahum, agar rasul tersebut menghukumi apa yang ada di antara mereka. Ayakulu, maka ucapan orang yang beriman tersebut, dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Jika Allah telah menyatakan dalam Al-Quran begini-begini, dia ucapannya sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Kalau Rasulullah SAW menyeru tentang sesuatu, maka ucapan orang yang beriman adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Maksudnya, kami kerjakan perintah-perintahnya dan kami tinggalkan larangan-larangannya. Ya. Maka merekalah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hasr, wa ma atakumur rasulu fahuduh, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian pegang kuat-kuat, jangan dilepas. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah. Jauhi, jangan didekati, apalagi dikerjakan. Ini firman Allah semuanya ini, yang mengharuskan kita taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sekali-kali kita melanggar syarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyelisihi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah orang-orang yang menyelisihi syariat Nabi, dia takut untuk tertimpa fitnah pada dirinya, atau akan ditimpa adab yang pedih. Yani bahayanya orang-orang yang menyelisih syariat Nabi, dia akan mengalami fitnah dan akan ujian-ujian dan akan mengalami adab yang amat pedih. Ini yang bisa saya sampaikan dalam sesi pertama ini. Fa insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi kedua setelah sholat isya, yaitu kita akan membahas tentang keteladanan para sahabat sallallahu alaihi wasallam.